الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ثم خرج حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه فلم يرد عليه شيئا. Kemudian keluarlah Abu Sufyan dari rumahnya Ummu Habibah, putri Abu Sufyan yang merupakan istri Rasulullah. Keluar dari rumah itu dan mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengajak bicara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi Rasulullah tidak membalasnya sedikit pun. Tsumma dhahaba ila Abi Bakar. Kemudian Abu Sufyan meninggalkan Rasulullah dan beranjak menuju Abu Bakar. Fakallamahu ayyu kallimalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Sufyan meminta kepada Abu Bakar untuk mengajak bicara Rasulullah dalam masalah ini. Faqala ma ana bifa'il. Kata Abu Bakar, ana ndak mau. Tsumata Umar bin Al-Khattab fakallamahu. Kemudian datanglah Abu Sufyan ke Umar mengajak bicara. Semoga Umar bisa mendatangi Rasulullah mengajak bicara dalam masalah ini. Faqala ana ashfa'u lakum ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Saya yang mau memberi syafaat untuk kalian di sisi Rasulullah. Ana ashfa'u lakum ila Rasulillah. Wallahi law lam ajid illa darra la jahadtukum bihi. Baik. Demi Allah, seandainya aku tidak mendapati kecuali ad-darra, ini sesuatu yang sangat sedikit sekali, niscaya aku akan tetap memerangi kalian dengannya. Tsumma ja'a fa dakhala 'ala Ali bin Abi Thalib. Dia tidak mendapatkan dari Abu Bakar, juga tidak dapat dari Umar, akhirnya datang ke Ali bin Abi Thalib. Wa indahu Fatimah wa Hasan ghulamun yadibbu baini yadayhima. Tsumma ja'a, kemudian datang ke Ali bin Abi Thalib, wa indahu Fatimah. Dan di sana ada Fatimah, Hasan, gulamun jadi bubaini dehima, yani merangkak di hadapan keduanya. Faqala ya Ali, innaka amasul qawm bi rahima. Wahai Ali, kata Abu Sufyan, wahai Ali, engkau adalah orang yang paling dekat dengan aku kekerabatannya. Wa inni qad ji'tuka fi hajatin, fala arja'annaka ma ji'tu khaiban. Aku datang kepada engkau dengan satu kebutuhan, maka aku tidak akan pulang sebagaimana aku datang, yakni kosong. Isfa'li ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya engkau memberikan syafaat untuk aku ke Muhammad alaihi salatu wasallam, supaya aku bisa berbicara tentang masalah ini. Faqala wayhaka ya Aba Sufyan, wallahi laqad azama Rasulullah sam ala amri ma nastati'u an nukallimahu fihi. Waihak, ini celaka engkau atau kasihan engkau wahai Abu Sufyan. Wallah, demi Allah, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkeinginan besar untuk sesuatu. Kami tidak bisa mengajak bicara beliau tentang masalah itu. Faltafata ila Fatimah faqala, hal laki an ta'muri ibnaki hadha fayujiru bainan nas. Hal laki an ta'muri ibnaki hadha. Kemudian Abu Sufyan menengok ke Fatimah sambil mengatakan, wahai Fatimah, bolehkah engkau memberikan perintah kepada putramu ini untuk memberikan perlindungan di antara manusia? Fayakunu sayyidul arabi ila akhir dahr, maka dialah yang menjadi pemimpin Arab sampai akhir zaman. Qalat wallahi ma yablughu ibni dhaka ayujira bainan nas. Berkata Fatimah, demi Allah, putraku ini tidaklah mampu atau belum sampai saatnya untuk dia memberikan perlindungan di tengah-tengah manusia. Wa ma yujiru ahadun ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak akan mungkin dia memberikan perlindungan atas seseorang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala ya Abul Hasan inni ara al-umura qad ishtaddat alayya. Maka berkatalah Abu Sufyan, wahai Abul Hasan, yakni Ali, wahai Ali. Kunianya Abul Hasan. Inni ara al-umura qad ishtaddat alayya. Sesungguhnya aku melihat perkara ini terlalu berat atasku. Fansahni. Pokoknya kelas beban berat yang mereka barakallahu bikum mereka pikirkan yang sangat luar biasa. Semuanya bukan cuma Abu Sufyan, gara-gara perbuatan mereka sendiri. Ini artinya perang, ini perang. Barakallahu bikum. Sementara mereka sangat tahu kekuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin, tidak bisa dianggap remeh. Baik. Wahai Abul Hasan, aku sekarang dalam kondisi sangat-sangat terbebani. Fansahni, coba berikan nasihat kepadaku. Wallahi ma a'lamu laka syai'an yughni 'anka. Kata Ali bin Abi Thalib, wallah demi Allah, aku tidak mengetahui sesuatu yang membuat engkau cukup. Yani merasa cukup dengan nasihat. Walakin laka sayyidu bani Kinana. Fakum fa'ajir bainan nas. Akan tetapi engkau adalah Sayyidu Bani Kinana. Sayyidu Bani Kinana, yakni pemimpin Bani Kinana. Maka engkaulah yang memberikan perlindungan kepada orang-orang. Ini orang-orang Quraisy. Tsummal haqq bi ardika. Kemudian engkau kembali ke negerimu. Qala aw tara hadza mu'tib. Mughniyan anni syai'a. Baik. Kemudian Abu Sufyan mengatakan, apakah kau memandang perlindunganku ini bisa bermanfaat? Tidak ada orang yang mau melanggarnya. Allah wallahi ma'abun. Walakin ni ma'ajidullah kagira dari. Kata Ali, anda tidak bisa memastikan bahwa orang akan menghargai perlindunganmu. Akan tetapi aku tidak mendapati sesuatu yang lebih baik daripada ini. Faqama Abu Sufyan fil masjid faqala ayyuhan nas inni qad ajartu bainan nas. Maka berdirilah Abu Sufyan di masjid atau di depan masjid, faqala ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, aku telah memberikan perlindungan kepada orang-orang, yakni orang-orang Quraisy. Sumarakiba ba'irahu, kemudian dia menaiki kembali, mengendarai kendaraannya, untanya, kemudian berangkat. Falamma qadima ala Quraisy pantalaka, berangkatlah dia kembali ke kota Makkah. Maka ketika Abu Sufyan bertemu dengan orang-orang Quraisy, qalu ma wara'aka, apa gerangan yang engkau dapati, yang kau bawa dari kota Madinah? Qala jitu Muhammadan fakallamtu. Aku telah mendatangi Muhammad dan aku mengajak bicara dia. Fa wallahi ma radda alayya syai'a. Demi Allah, Muhammad tidak mengatakan sepatah kata pun. Sama sekali tidak membalas ucapanku. Tsumajitu Abu Quhafah, kemudian aku pun mendatangi Abu Quhafah, yakni Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Falam ajid fihi khaira, aku juga tidak mendapati kebaikan pada dia. Tsumajitu Umar bin Khattab, farajautu a'dal adu. Kemudian aku mendatangi Umar, ternyata aku mendapati musuh yang paling memusuhi. Dialah. Tsumajitu Aliyan, kemudian aku mendatangi Ali. Fawajatuhu aliyanul qaum, aliyanul qaum. Kemudian aku mendatangi Ali, aku mendapati dialah yang paling lembutnya di antara mereka. Qad asyara alayya bi syai'in sana'tuhu. Dia pun telah memberikan kepadaku yakni usulan yang aku telah melakukannya. Fa wallahi ma adri hal yughni 'anni syai'an am la. Aku tidak tahu apakah bermanfaat apa yang telah aku lakukan tadi itu atau tidak. Qalu wa bima amaraka. Mereka mengatakan, apa yang diperintahkan Ali kepada engkau? Qala amarani an ujira bainan nasi fa'altu. Dia memerintahkan kepada aku untuk memberikan perlindungan kepada orang-orang dan aku pun melakukannya. Faqalu fahal ajaza dzalika Muhammadun. Faqalu, mereka mengatakan, apakah Muhammad mengiyakan? Qala la. Abu Sufyan mengatakan tidak. Qalu wailaka wallahi in zada ar-rajulu ala an la'iba bika. Qala wallahi ma wajadtu ghaira dhalik. Wailak, celaka engkau wahai Abu Sufyan, in zada ar-rajulu ala an la'iba bika. Yani ma zada ar-rajulu ala al-la'iba bika. Yani ya, dia hanya mempermainkan engkau. Qala wallahi ma wajadtu ghaira dzalika. Kata Abu Sufyan, wallah aku tidak bisa melakukan selain itu. Pokoknya itu yang aku dapati. Tidak bisa aku melakukan lebih dari itu. Tidak ada yang menerima saya. Tidak ada yang mau mengajak bicara saya. Khalas. Itu yang aku bisa lakukan. Masya Allah. Bingung mereka, barakallahu fikum, dan ketakutan sudah. Tidak tahu perjanjian yang mereka sepakati apakah masih berlanjut atau memang sudah gugur dengan pelanggaran yang mereka lakukan. Wa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nasa bil jihad. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan para sahabatnya untuk bersiap-siap. Barakallahu fiik. Bersiap-siap. Wa amara ahlahu ay yujahhizu. Beliau pun memerintahkan keluarganya untuk mempersiapkan segala sesuatunya dalam peperangan sebagaimana biasanya. Padahal Abu Bakar ala ibnatihi Aisyah radhiyallahu anha wa hiya tuharriku ba'da jihad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian masuklah Abu Bakar menemui putrinya Aisyah. Wa hiya tuharriku ba'da jihad Rasulullah, dalam keadaan dia menggoyang, ya, dalam keadaan Aisyah menggoyang sesuatu dari perbekalan Rasulullah. Faqala ibunayya amarakunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitajhizihi. Wahai putriku, apakah kalian diperintah oleh Rasulullah untuk mempersiapkan beliau? Yani mau perang ini, mau keluar. Qalat na'am. Baik. Berkata Aisyah, "Iya, fatajahaza." Qala fa aina tarainahu yuridu. Qala, berkata Abu Bakar, "Kira-kira Rasulullah ini mau ke mana? Rasulullah cuma memerintahkan kita semuanya untuk bersiap-siap, berbekal diri segala sesuatunya, pakaian, peralatan tempur, makanan, segala sesuatunya. Kira-kira mau kemana Rasulullah ini mengajak?" Qala la wallahi ma adri. Kata Aisyah, qalat la wallahi ma adri. Demi Allah aku tidak tahu kemana Rasulullah akan mengajak para sahabatnya untuk berperang. Sumaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alama annahu sa'irun ila Makkah. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumumkan bahwa beliau akan melakukan perjalanan menuju Makkah. Fa amarahum bijiddi wat tajhiz. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan para sahabatnya untuk bersungguh-sungguh dan betul-betul berbekal diri, mempersiapkan segala sesuatunya. Wa qala Allahumma khudil uyuna wal akhbara an Quraisy hatta naghbatahum naghbataha nughbitaha fi biladiha fatajahhazan nas. Sambil berdoa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma khudil uyuna wal akhbara an Quraisy. Ya Allah, tahan semua mata-mata dan berita-berita dari Quraisy atau ke Quraisy. Jangan sampai rencana ini bocor sampai ke mereka. Sampai betul-betul nanti kami berada di hadapan mereka, baru mereka tahu bahwa kita telah datang kepada mereka, sehingga tidak ada persiapan sama sekali. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Fatajahhazan nas, maka orang pun sudah berbekal semuanya. Mempersiapkan diri. Fakata Hatib bin Abi Balta ila Quraisyin kitaban yukhbiruhum bimasyiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaihim. Maka ternyata di antara sahabat Rasulullah ada orang yang bernama Hatib bin Abi Balta'ah. Seorang sahabat yang mulia, barakallahu fikum, menulis surat untuk orang-orang Quraisy, memberitahu kedatangan dan rencana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerang kota Makkah. Sama'atahu imra'atan wa ja'alalaha ju'la. Kemudian dia serahkan surat itu kepada seorang perempuan dan dia membayarnya. Wa ja'alalaha ju'la. Ju'la itu upah. Ala antuballighahu Quraisyan. Untuk dia sampaikan surat itu kepada orang-orang Quraisy. Faja'alathu fi qurunin fi ra'siha. Maka dia pun menyelipkan surat itu di sanggul rambutnya. Tsumma kharajat bihi. Kemudian dia pun membawa surat itu. Wa ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-khabara minas sama'. Dan sampailah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabar dari langit, bima sana'a Hatib. Tentang apa yang telah dilakukan oleh Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu ta'ala. فبعث عليا والزبير وغير ابن إسحاق يقول بعث عليا والمقداد والزبير maka diutuslah Ali bin Abi Thalib dan Zubair. طيب selain Muhammad bin Ishaq mengatakan bahwa yang diutus adalah Ali, Miqdad dan Zubair, tiga orang. Faqala intalaqa, kalau riwayat yang Ibnu Ishaq cuma dua orang, Ali dengan Zubair. Faqala intalaqa hatta ta'tiya rawdat khakhin. Berangkatlah kalian berdua sampai kalian mendatangi lembah yang namanya Rawdah, Rawdatu Khakh. Barakallahu. Fa inna biha dha'inah maha kitabun ila Quraisy. Karena di lembah itu ada seorang perempuan yang melakukan perjalanan membawa surat menuju Quraisy. Fantalaqa ta'ada bihima khayluhuma hatta wajadal marah bidzalikal makan. Maka Zubair bin Awam bersama dengan Ali memacu kuda mereka berlomba saling mendahului sampai keduanya mendatangi tempat tersebut yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata betul di sana ada seorang perempuan. Fastanzaraha wa qala ma'aki kitabun. Maka perempuan itu suruh turun dari kendaraannya. Dan Ali bin Abi Thalib mengatakan kepadanya, "Ma'aki kitab, engkau membawa surat?" Faqala ma'aki kitab. Perempuan itu pun mengatakan, "Aku tidak membawa kitab." Yang tidak membawa surat. Fafattasharahlaha falam yajida syai'a. Kendaraannya dibongkar, diperiksa, diteliti, tidak ada sesuatu. Faqala laha Aliun radhiyallahu anhu, ahlibu billahi ma kadaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala kadabna. Aku bersumpah atas nama Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah tidak akan pernah dusta dan kami pun tidak dusta. Wallahi latukhrijanna alkitaba aw lanujarridannaki. Kau sendiri dengan rela sesuka hatimu menyerahkan surat itu atau tidak, kami akan menelanjangi engkau karena pasti ada surat itu pada engkau. Rasulullah SAW tidak dusta, tidak akan dusta Rasulullah, dan kami pun tidak dusta. Kau suka rela menyerahkan surat itu atau kami akan menelanjangimu memeriksa segala sesuatunya sampai betul kami dapati surat itu karena pasti ada. طيب فلما رأت الجدة منه قالت أعرض فعرض فحلت قرون رأسها. فلما رأت الجدة منه, ketika perempuan itu melihat kesungguhan dua sahabat ini, ini kalau tidak diserahkan betul-betul mereka melakukan apa yang mereka ancamkan, qalat fa'rid, berpalinglah kalian, jangan menghadap ke sini. Fahallat uruna ra'siha, maka dia pun mengurai ikatan rambutnya. Fastakhrajat alkitaba minha, maka dia pun mengeluarkan surat itu dari ikatan rambutnya. Fada fa'atu ilaihim, maka surat itu pun diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib dan Zubair bin Awam. Fa'ataya bihi Rasulullah SAW fa'idha fihi. Surat itu dibawa ke Rasulullah SAW, ternyata isi surat itu min Hatib bin Abi Baltah ila Quraisyin yukhbiruhum bimasiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata isi surat itu adalah rencana perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memerangi, menyerang orang-orang Quraisy. Ini rahasia negara. Barakallahu fikum. Ini bahasanya dokumen. Subhanallah, rahasia negara. Tidak boleh dibocorkan. Barakallahu fikum. Ini kejahatan, barakallahu fikum. Fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hatiba. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Hatib. Jadi untuk interogasi, faqala ma hadza ya Hatib. Dengan lembut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Apa ini wahai Hatib?" Jadi kenapa engkau menulis surat ini? Faqala la ta'jal alayya ya Rasulullah. Ya Rasulullah, jangan kau tergesa-gesa menghukumi aku. Wallahi inni la mu'minun billahi wa rasulihi. Demi Allah, aku adalah orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa martadattu wa la badaltu. Aku pun tidak murtad dan aku pun tidak mengganti agamaku. Walakinni kuntum ra'an mulsakan fi Quraisy. Akan tetapi aku hanya sekedar seseorang yang bergabung dengan Quraisy, bukan dari Quraisy. Yani keluarganya, yani dari pihak Quraisy. Dia bukan orang Quraisy. Lastu min anfusihim. Waliya fihim ahlun wa ashiratun wa walad. Aku juga memiliki pada mereka, yani orang luar nikah dengan orang Quraisy, perempuan Quraisy. Aku memiliki pada mereka keluarga, kerabat dan anak-anak. Walaysa li fihim qarabah. Sebenarnya aku tidak memiliki kerabatan, cuma karena pernikahan aku dianggap bagian dari mereka. Yahmunahum. Aku tidak memiliki kerabat yang bisa melindungi keluargaku. Wa kana ma'akalahum qarabat yahmunahum. Dan orang-orang yang ada di sini yang asalnya dari Makkah, mereka tetap memiliki keluarga kerabat di Makkah yang bisa menjaga kerabat mereka. Fahbatu idza id fatani dzalika an attakhidha indahum yadan yahmuna biha kharabati. Fahbatu in fatani dzalik. Dan aku pun berkeinginan jika sekiranya luput dari aku sesuatu, maka kebaikan ini menyampaikan berita ini kepada mereka itu bisa dijadikan sesuatu untuk mereka melindungi kerabatku. Faqala Umar bin Khattab, da'ni ya Rasulullah adribu unaqah. Umar pun berkata, ya Rasulullah, biarkan aku penggal leher dia. Barakallahu fikum. Karena ini kejahatan, kejahatan perang. Fa innahu qad khana Allah wa rasulah. Sungguh dia telah melakukan pengkhianatan, dia mengkhianati Allah dan Rasulnya. Wa qad nafaq, dan dia telah melakukan kemunafikan. Faqala Rasulullah, innahu qad syahida Badra. Kata Rasulullah, sungguh dia telah hadir dalam perang Badar. Wa ma yudrika ya Umar, la Allah qad tala ala ahli Badr fa qala i'malu ma syi'tum fa qad kafartu lakum. Sungguh dia telah hadir dalam perang Badar. Apa taunya engkau wahai Umar bahwa Allah Subhanahu wa taala telah melihat orang-orang yang hadir dalam perang Badar dan mengatakan i'malu ma syi'tum, silakan kalian melakukan apapun yang kalian ingin lakukan, sungguh aku telah mengampuni semua dosa kalian. Ini istimewanya dari veteran Badr. Barakallahu fikum. Fadarabat aina Umar wa qala Allah wa rasuluhu a'lam. Langsung Umar pun menangis dan mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyalahkan Umar radhiyallahu ta'ala ketika berkeinginan untuk memenggal lehernya. Karena itu sebenarnya hukuman yang berlaku untuk perbuatan ini. Cuman karena barakallahu fikum dianya, yakni sahabat Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu ta'ala anhu hadir dalam perang Badar sementara jaminan Allah sudah ada. Baik. Tsumma madha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sha'im wan nasu siyamun hatta, ini Ramadan ceritanya, Ramadan. Tsumma madha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sha'im, berangkatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau berpuasa, wan nasu siyam, dan orang-orang pun puasa, hatta idza kanu bil Qudayd. Ini perjalanan sudah keluar dari Madinah, pasukan perang keluar sudah, barakallahu fik, dalam kondisi mereka puasa masih. Sampai mereka di Qudayd, wa huwa alladhi tusammihi an-nasu al-yawma Qudaydan, aftara wa aftara an-nasu ma'ahu. Beliau pun berbuka puasa dan orang pun berpuasa puasa bersama dengan beliau. Tsumma madha hatta nazala marra dhahran. Terus beliau melakukan perjalanan sampai beliau turun di tempat yang namanya Marru Dhahran. Wa huwa batnu Marr. Taib, wa ma'ahu 10 alaf. Itu lembah Marr bersama dengan beliau 10,000 pasukan. Taib. Sepuluh ribu pasukan perang. Wa amallahu al-akhbar an Quraisy. Ternyata doa Rasulullah SAW terkabulkan. Orang Quraisy sama sekali tidak mengetahui kedatangan pasukan Rasulullah SAW dalam jumlah yang sangat besar. Fahum ala wajalin wartiqab. Mereka pun dalam kondisi ketakutan, sambil mencari-cari kabar apa gerangan yang bakal dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sayyid. Maka Abu Sufyan yakhruju yatahassasul akhbar. Maka keluarlah Abu Sufyan senantiasa mencari-cari berita. Siapa gerangan yang lewat akan ditanya bagaimana keadaannya, tahukah kalian? Fakhraja huwa wa Hakim bin Hizam, maka keluarlah dia dan Hakim bin Hizam, wa Budail bin Warqa yatahassasun al-akhbar. Mereka sudah ketakutan ini, rasa takut sudah tercampakkan dalam hati mereka. Keluarlah Abu Sufyan, Hakim bin Hizam, Budail bin Warqa yatahassasun al-akhbar, mencari kabar. Wa kana al-Abbas qad kharaja qabla dhalika bi ahlihi wa 'iyalihi musliman muhajir. Ternyata Al-Abbas sudah keluar dari Makkah bersama dengan keluarganya dalam kondisi sudah muslim dan hijrah. Taib. Palaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Juhfa, ternyata taib bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Juhfa. Rasulullah rencana sudah hijrah, sudah muslim, sudah masuk Islam. Wakila fauqa dzalik. Ada yang mengatakan di atasnya lagi. Wa kana mimman laqiyahu fit tariqi Ibnu Ammihi Abu Sufyan Ibnu Haris wa Abdullah Ibnu Abi Umayyah laqiyahu bil abwa wa huma ibnu ammihi wa ibnu ammatihi fa arada anhuma lamma kana yalqahu minhuma min shiddatil adha wal haju. Faqalat lahu Ummu Salamah la yakun ibnu ammika wa ibnu ammatika ashqan nasi bika. Wa qala Ali li Abi Sufyan fi ma hakahu Abu Umar yati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min qibali wajhi. Faqullahu ma qala ikhwatu Yusuf li Yusuf. Tallahi laqad atharakallahu alaina wa in kunna la khatiin. Fa innahu la yarda yakuna ahadun ahsana minhu qawla. Masyaallah. Wa kana man laqiyahu min al-Qur'an min at-tariq at-tariq wa kana mimman laqiyahu fi tariqi ibnu ammihi Abu Sufyan ibnu Harith. Ternyata kan berbalik ulang setelah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, balik ulang masuk ke Makkah. Ternyata yang ditemui oleh Al-Abbas ini di jalannya adalah ibnu ammihi, anak pamannya sendiri, Abu Sufyan ibnu Harith. Wa Abdullah ibn Abi Umayyah laqiyahu bil abwa. Baik. Wa kana man laqiyahu bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di perjalanan ini adalah Ibnu Ammi Abu Sufyan Ibnu Harith. Barakallahu fikum. Wa Abdullah Ibnu Abi Umayyah laqiyahu bil abwa. Wa huma ibnu ammihi wa ibnu ammatihi. Bukan Abu Sufyan Ibnu Harith. Barakallahu fikum. Ini Abu Sufyan Ibnu Harith. Sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, Ibnu Abi Umayyah dan Abdullah bin Abi Umayyah. Laqiyahu ila wahuma ibnu ammihi wa ibnu ammatihi. Dua-duanya adalah anak paman beliau atau dan anak bibi beliau. Fa'arada anhuma lamma kana yalqahu minhuma min shiddatil adha. Maka Rasulullah SAW berpaling dari keduanya ketika bertemu dengan keduanya, min shiddatil adha wal haju, karena saking kerasnya penentangan dua orang ini dahulu kala dan celaan mereka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqatlahu Ummu Salamah, maka berkatalah Ummu Salamah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yakun ibnu ammika wa ibnu ammatika ashqan nasibika. Hendaknya janganlah anak pamanmu dan anak bibimu sendiri menjadi orang yang paling sengsara dengan ini karena engkau. Wa qala Ali bin Abi Sufyan fi ma hakahu Abu Umar i'ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min kibali wajhihi. Baik. Wa qala Ali bin Abi Sufyan fi ma hakahu Abu Umar. Baik. I'ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min kibali wajhihi, datangilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari arah depannya. Faqullahu ma qala ikhwatu Yusuf li Yusuf. Sampaikan kepadanya apa yang diucapkan oleh Yusuf terhadap saudara-saudaranya Yusuf. Apa katakanlah seperti apa yang dikatakan saudara-saudaranya Yusuf terhadap Yusuf, tallahi laqad atharakallahu alaina wa in kunna lakhati'in. Demi Allah, sungguh Allah telah mengunggulkan engkau, mengistimewakan engkau atas kami, dan sesungguhnya kamilah orang-orang yang salah. Fa innahu la yarda ayyakuna ahadun ahsana minhu qawla. Karena sesungguhnya Rasulullah SAW tidak akan pernah ridha ada seorang pun yang mengucapkan kata-kata yang lebih baik daripada kata-kata itu. Ini maunya Rasulullah akan mengucapkan kata yang lebih baik daripada fa fa'ala dzalika Abu Sufyan. Abu Sufyan pun melakukannya. Faqala Rasulullah SAW, la tasriba alaikumul yawma yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahim. Fa ansyadahu Abu Sufyan abiyatan minha. Kata Rasulullah SAW membacakan ayat ini, la tasriba alaikumul yaum, tidak ada lagi untuk kalian pada hari ini celaan. Tidak, kalian tidak akan dicela, tidak akan dimaki, tidak akan dimarahi, tidak akan. Ya ghafirullahu lakum, adapun yang telah lalu semoga Allah mengampuni kalian. Wa huwa arhamur rahimin, dan dia Allah Subhanahu wa taala arhamur rahimin. Fa ansyadahu Abu Sufyan ibn al-Harith abiyatan minha. Taib la'amruka inni hina ahmilu rayatan litaghliba khailal lati. Taib khaila Muhammadi. Taib lakal mudliji al-hayrana azlama layluhu fahada awani hina uhda fa'ahtadi hadani hadin gairu nafsi wadallani alallahi bin tarratib man tarrattu kulla mutarradin. Ini ungkapan dari Abu Sufyan. Tapi bagaimana barakallahu fikum penentangannya dan permusuhannya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu kala, kemudian pernyataan bahwa dia telah masuk Islam, mendapat petunjuk, barakallahu fikum. Fadarab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadrahu wa qala anta tarrattani kullu mutarradin. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memukul dadanya sambil mengatakan, engkaulah yang senantiasa mengusir-ngusir aku, meninggalkan aku dan seterusnya. Wahasuna Islamu ba'da dzalika. Setelah itu baguslah Islamnya. Ya, ini sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun penentangannya sungguh sangat luar biasa. Baik, barakallahu fikum, ketika dia mengucapkan ayat ini, tallahi laqad atharakallahu alaina wa in kunna lakhati, ucapannya saudara-saudara Yusuf terhadap Yusuf, maka Yusuf pun membalasnya, la tasriba alaikum liyawma yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Barakallahu fikum, kita cukupkan sampai sini. Ilahuna subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.